bagaikan sungai yang kering, tiada air hujan menyirami. Cintaku bagaikan bumi dan langit, kosong terasa dalam jiwaku. Terlalu pahit kurasakan manisnya cinta yang kini menyiksa dalam hidupku. Cintaku bagaikan air dan api, tak pernah sealun dalam cinta. Cintaku bukannya di bibir saja, tak pernah kurasakan indahnya. Harus begini hidup sendiri berteman sepi. Aku terjatuh dalam pelukmu, kekasihku hilang pergi entah kemana. Pergi entah kemana.